Cubit cubit kan, oh, cubit cubit kan, senggol senggolan, oh, senggol senggolan, genit genit, cewek sekarang, kalau dicubit katanya sayang. Bang, senggol. Amat sih lo, Neng.